Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaidah yang ke-11. Akan dibaca. Tapi dari ke-16 kaidah itu yang 10 itu yang lebih sering dijumpai. Jadi 11 sampai 16 itu katakan suplemen aja tambahan. Yang intinya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Nomor 11 silahkan dibaca. Ya 11 ya. Ya, dua. Ya, monggo dibaca. Monggo. Dibaca. Dua hamzah berkumpul. Dua hamzah berkumpul. Yang kedua di harokati apa? Diganti huruf yang sesuai dengan harokat. Ya, jadi dua hamzah berkumpul. Ada dua hamzah begini dalam satu kata tentunya. Seperti ini. Berkumpul. Atau biar lebih mudah sesuai dengan kaidah imla. Hamzah berkumpul dalam satu kata. Dalam satu kata. A, A. Kan gitu ya. U, hamzah. Ini kan dua hamzah ketemu nih. Yang kedua sukun tentunya. Nah, dalam posisi yang seperti ini, Hamzah kedua yang sukun ini, 1, 2, 3, itu diubah menjadi huruf yang sesuai dengan harakat sebelumnya. Ini berubah menjadi apa? A. Hamzah berubah menjadi A. Alif. Kenapa diubah menjadi alif? Karena harokat sebelumnya fathah dan fathah teman akrabnya dengan alif. Di sini u berubah menjadi apa? Bau menjadi u. Jadi u. Kenapa hamzah diubah menjadi wau? Ini hamzah. Wau itu cuma tempat tenggernya saja. Dari hamzah diubah menjadi wau. Kenapa? Sebelumnya bom, bom. Di sini i menjadi apa? I. Ini i. Ya, i. Contohnya hamzah. Umilo. Umilo. Dibaca selanjutnya. A mana? A mana? Oh, ini U itu asalnya U itu A mana asalnya A mana. Itu maksud saya. Jadi begini, A mana, A mana menjadi apa di sini? A mana. Nanti kalau dalam penulisan imlaknya hamzah ada alif setelahnya, cukup alif terus dikasih begini ya. Alkan fathah yang panjang A mana, A mana. Ini wazannya apa? Wazannya apa? Af ala. Af ala. Ini cari di kamusnya dari amana. Contoh yang kedua disitu apa? U Miru. Ada dua hamzah di sini bertemu. Hamzah yang kedua sukun. Maka hamzah yang kedua diubah menjadi huruf yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Menjadi apa? U Miru. Contoh yang lain. I Manun. I Manun. Menjadi apa? Menjadi haus juga ini sebetulnya. Jadi i lima. Kenapa berubah menjadi ya? Karena kan ada dua hamzah, bertemu, berkumpul dalam satu kata. Kemudian hamzah kedua itu sukun tentunya, maka berubah menjadi huruf yang sesuai dengan harakat sebelumnya. Jadinya apa? Imanun. Lanjut, kaidah 12. Wow atau ya? Wow atau ya lagi nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tadi nih. Wow dan ya. 11 baru ada. Tetap ada wau dan ya-nya ya. 12 wau dan ya. Wau dan ya sukun terletak setelah fathah diganti alif. Wau dan ya sukun. Sukun terletak setelah fathah diganti alif. Ini gampang ya, akal-akalan aja, mudah dipahami. Ada wau, ada ya sukun. Letaknya setelah fathah. Begini. Ada fathah, harokat fathah, setelahnya wawu sukun, ya sukun. Maka untuk menyesuaikan lil munasabah, wawu dan ya diubah menjadi alif. Alif. Alif. Wawu berubah jadi alif, ya berubah menjadi alif. Contohnya? Contohnya Abiana. Ya, contohnya Abiana menjadi Abana. Coba perhatikan. Abyana. Kaidah keberapa yang dipakai? Kedua dulu. Kedua. Jadi ya huruf berharokat huruf kita. Sebelumnya ba huruf sahih su sukun. Jadi apa namanya? Dinakal digeser dipindah. Menjadi apa? Abyana. Nah ini baru kaidah yang ke-12 dipakai. Ada ya sebelumnya, apa? Ya diubah menjadi apa? Alif. Nah, apa? Contoh yang lain apa ya? Contoh yang lain apa? Ajwabah. Sama. Ajwabah. Sama persis caranya. Ajwabah. Ajwabah. Wawu berharokat sebelumnya jim. Huruf sahih su. Sukun dinakal dipindah harokatnya menjadi apa? Ajauba. Wawu sukun sebelumnya fathah, wawu diubah menjadi alif, menjadi hasil akhirnya ajaba. Ajaba kalau cari di kamus di huruf apa? Huruf di jim ya. Jawaba karena hamzahnya tambahan. Nyari ajaba nyarinya bukan di hamzah atau di ja alifba, tapi jawa baru ketemu di kamus. Itu kaidah nomor 12. Lanjut cepat ya, kalau siang. Ya sukun. Ya sukun. Setelah domat harus diganti wau. Ini juga akal-akalan. Maksudnya akal-akalan itu mudah sekali diterima akal, bukan terus akal-akalan dibuat-buat itu enggak. Memang seperti itu kaidahnya. Maksud saya akal-akalan mudah diterima oleh akal. Jadi ada apa Ustaz tadi? Ustaz ada. Ya. Ya sukun. Ada huruf ya sukun. Letaknya setelah apa? Setelah dhamma. Setelah dhamma. Maka ya diubah menjadi wawu. Kan begitu. Nah. Mudah diterima oleh akal. Kalau tadi ya sukun, wawu sukun, sebelumnya fathah. Yang cocok dengan fathah alif. Gantilah alif. Daripada mengucapkan ajauba dengan abaina, lebih mudah abana ajauba. Ini juga ada ya sukun sebelumnya wawu. Dhamma bacanya kan uing. Iya kan? Uing kan bacanya uing. Kalau sini sesuai. Contohnya Ustaz. Muisirun. Contohnya Muisirun. Menjadi apa di sini? Menjadi apa? Muisirun gampang banget ini. Sirun wawu hasil perubahan dari ya. Ya diubah menjadi wawu. Kenapa? Karena ya sukun sebelumnya bom. Bom. Apa yang lain? Yui siru. Yui. Yui siru. Ada tambahnya? Yui siru ya. Sama ini. Yui siru. Yui siru. Menjadi apa? Yui siru. Kalau di kamus nyarinya di mana? Wasaro atau yasaro? Di yasaro. Wawu di sini itu hasil perubahan dari huruf ya. Nyari di wasaro enggak ketemu wasir nanti jadi wasir. Iya. Nyarinya di yasaro memudahkan yusir al-musir. Al-musir al-musir. Berikutnya. Nah, satu orang lagi. Oh iya. Selesai. Jangan lupa loh, soal latihannya dikerjakan. Besok pagi kita kerjakan bareng-bareng. Ini yang punya waktu dari siang ini sampai besok subuh. Karena besok subuh kita kerjakan bareng-bareng. Jadi panitia Ustaz, resiko. Karena pahalanya dobel-dobel. Panitia dapat pahala, ikut pelajaran kerjakan dapat pahala. Daripada nggak jadi panitia, pahalanya berbeda kan begitu cara berpikirnya. Apalagi nanti malah futsal kerjakannya apa? Kerjakannya di masjid bareng-bareng saya temenin nanti. Habis yang futsal, kalau pengen kerjakan itu banyak, 70 lebih itu di Indonesia. Gampang itu istilahnya orang matematika itu 70 soal tadi katanya 1 + 1 = 2 + 2 = 4 = 8. Nah, gitu aja. Gampang-gampang semua. Waktunya masih panjang. Kalau mau dikerjakan bareng-bareng nanti malah setelah futsal saya tak nemenin antum-antum sudah pengen kerjakan musik sambil ikut minum kopi, ngobrol sambil ada yang ditanya kan ya enak kan gitu ya. Kalau di rumah jadi ngantuk kerjakan musik aja karena kesempatan kita terbatas, kapan lagi mau ketemu, belum tentu tahun depan 2 tahun lagi saya kesini kan gitu, belum tentu. Lanjut nomor 14 urta pada wazan itu nomor 13 tadi. Berarti 13 sudah. Berarti kurang 3 lagi. Oh iya. Enggak, karena ngambil tim menunjukkan oh 3 lagi. Ini 14, 15, kemudian 16 pembahasannya sama. Sama tentang satu rumus iftar. Sebelum dibaca, saya beri penjelasan dulu. Wazan itu kan rumus ya. Wazan itu artinya rumus. Ini suplemen banget ini. 14-15 itu suplemen banget. Artinya gak paham pun gak apa-apa. Gak disebutkan di sini juga gak ada masalah. Karena jarang. Kenapa jarang? Karena pembahasannya hanya terfokus pada satu rumus. Kalau yang pembahasan tadi sekian banyak rumus masuk. Fa'ala, fa'ala, fa'ila, fa'ula, fa'ala, fa'ala, fa'ala, fa'ala, iftar langsung semua. Tapi untuk yang rumus 14, 15, 16 khusus tentang rumus iftar. Ini rumus if iftar. Ini alif tambahan, ta tambahan. Karena huruf aslinya adalah fa, ain dan lam. Fa'ala. Kalau misalkan jama'ah, jama'ah. Jadinya apa? Kalau ikut wazan ifta'ala alif, jim, tambahkan ta, mim, ain. Harokat sukunnya sama kan? Ijtama'ah. Ini yang dimaksud wazan ifta'ala. Sekarang kita bahas nomor 14. Wazan ifta'ala. Dibaca huruf ta pada wazan ifta'ala. Nah, coba perhatikan nomor 14 ini. Yang jadi fokus kita di huruf ta ini. Terus huruf ta. Huruf ta pada wazan ifta'ala diganti mo. Jadi ingat, huruf ta di sini, ta itu huruf asli atau tambahan? Asli atau tambahan ta? Tambahan. Huruf ta di sini diubah menjadi to. Jadi gini, ifta'ala. Ingat, ta diubah menjadi to. Kapan hal ini terjadi? Dibaca. Jika fa fi'il. Jika fa fi'il itu fa di sini huruf fa-nya. Lanjut. Pada wazan ifta'ala berbentuk huruf sad. Sad. Bad. Bad. Mo. Mo. Atau go. Go. Dan kurung huruf ifta. Dalam kurung huruf ifta. Huruf ya, konsol berita. Jadi perhatikan, rumus ifta'ala huruf fa-nya itu sad, bad, ta, ba. Di sini saya tanya, ifta'ala, fa'nya huruf apa di sini? Wazan ifta'ala, fa'nya huruf apa? Jim. Huruf apa? Jim. Kalau intasoro, intasoro, fa'nya huruf apa? Nun, ya. Huruf nun. Contoh yang lain, ihtamala, fa' fi'ilnya huruf apa? Ha, paham? Di sini ifta'ala, fa' fi'ilnya sad, dha, ta, dha. Bila fa' fi'ilnya huruf sad, ta'nya diubah menjadi fa. Bila fa' fi'ilnya huruf dhad, ta'nya diganti fa. Bila huruf ta, huruf dha, maka ta' diganti fa. Contoh, sin, sobaro. Sobaro kan fa'ala. Kalau dijadikan huruf ifta'ala menjadi apa? Is tabaro kan gitu ya? Is istabaro. Tapi huruf di atas dipakai. Tak diubah menjadi apa? Toh. Kenapa diubah menjadi toh? Fa fi'ilnya soalnya adapun apa namanya alasannya sampai begini karena menyesuaikan huruf agar mudah mengucapkan segala macam itu nanti urusan belakangnya. Ini kan rumus sederhana, rumus singkat aja. Jadi tak diubah menjadi apa? Tak, menjadi istobaro. Jadi istobaro itu artinya apa? Sabar. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Sabarlah. Tapi betul-betul sabar itu kalau kita artikan. Jadi istobaro kalau di kamus carinya di apa? Sobaro. Bukan di sotobaro karena merasa tok ini asli kira ini. Enggak ya, ini tok perubahan dari tak. Sementara tak itu kan bahan. Contoh yang lain. Ittoroba. Dari bot ya. Boroba. Kalau ikut wazan iftalin, iftalam jadi apa? Ittaroba. Kan gitu ya. Ittaroba. Lalu tak diubah menjadi tok. Ittoroba. Nah, berikutnya. Istalaha jadi istalaha sama dari solaha ya solaha itu buat dari istalaha istalaha lalu tak diubah menjadi to is tolaho apa istalaha istolaho apa istalaha istalaha jangan pengaruh dengan shortnya contohnya lanjut nomor 15 dua lagi lulus sebanyak Abu Ishaq huruf tak pada wazan ifta'ala. Ya, masih tak pembahasan kita perhatikan. Masih tak pada wazan ifta'ala ya. Diganti dal. Kalau di sini diganti tok. Ini kita hapus dulu. Pembahasan kita masih sama wazan ifta'ala. Taknya diubah menjadi apa? Dal. Jadinya begini, ifta'ala menjadi if da'ala. Ingat dal itu perubahan dari apa? Tak. Tetapi dengan syarat apa? Lanjut. Jika fa' fi'il. Jika fa' fi'il. Ingat, jika fa' fi'il ya. Pada wazan ifta'ala. Pada wazan ifta'ala. Berbentuk huruf dal. Dal. Atau zai. Ada tiga huruf. Perhatikan baik-baik wazan ifta'ala. Fa' fi'ilnya huruf dal. Fa' fi'ilnya huruf dal. Fa' fi'ilnya huruf zai. Maka tak diubah menjadi dal. Contoh Istajaro. Apa istajaro? Iya, itu aslinya. Yang jadinya istajaro ya. Dari zajaro. Zajaro. Zajara kan wazannya fa'ala. Kalau mengikuti wazan ifta'ala menjadi apa? Is-ta-jaro. Kan begitu ya? Is-ta-jaro. Agak susah. Is-ta-jaro. Pakai ta. Sementara fa'ilnya huruf apa? Zai. Maka ta diubah menjadi dan. Menjadi apa akhirnya? Is-da-jaro. nyari di kamus di zajajajajimro atau zajaro. Dalnya itu walaupun lihatnya bukan huruf tambahan, itu perubahan dari tak. Contoh yang lain. Ir takaro dari zakaro ya. Zakaro menjadi ir takaro kan? Ir takaro. Kemudian berubah menjadi apa? Ir da ir. Ibda ya, ibda karo. Nanti proses berikutnya boleh menjadi ibda karo karena dal dan dal itu mutakalim baik perkataan diidghamkan menjadi irda karo, dal diubah menjadi dal atau sebaliknya dal diubah menjadi dal boleh ibda karo. Fahal min mud dakir, fahal min mud dakir, mud dakir itu dari da karo. Adakah orang yang mau mengingat dengan berusaha sepenuhnya? Jadi ini nanti pilihannya ada dua. Zal diubah dal jadi id. Gitu. Id dal dua dal bertemu sejenis di id. Jadi ini apa? Id dal kalau id. Atau boleh dalnya yang diubah menjadi dal. Id dal kalau jadinya apa? Diubahkan id. Boleh dua-duanya dipakai dalam al-Qur'an. Wadzakara atau idzakara boleh. Wadzakara ba'da ummati dalam surat Yusuf. Ana unabbiukum bitahmilihi. Kemudian dia teringat setelah beberapa waktu Nabi Yusuf. Apa? Temannya Nabi Yusuf. Kemudian contoh yang lain? Idzara. Oh, idaroa ya, dari daroa itu sama penyelesaiannya daroa itu tuasan iftaram jadi apa? Id daroa kemudian tak diubah menjadi dal id kan itu id daroa setelah itu di id bukan id daroa fokus yang terakhir tarik nafas panjang panjang. Kemudian terakhir fa'il pada wazan ifta'ala diganti ta. Ini sekarang pembahasan kita masih ifta'ala. Ini dihapus. Nomor yang terakhir nomor 16 pembahasan kita masih sama ifta'ala. Tapi fokusnya diubah. Kalau tadi di huruf ta perhatikan dari huruf ta, ta yang diubah menjadi to atau fa yang juga menjadi dal. Sekarang adalah fa-nya. Coba dibaca lagi. Fa'il wazan ifta'ala diganti ta. Jadinya begini, perhatikan baik-baik. I tetap. Fa diganti apa? Ta. Ta-nya ta juga tidak berubah. Ta. Kemudian ala it. Setelah itu dua tak ketemu di diubahkan menjadi apa? It tak ala. Itu rumusnya. Tapi dengan syarat lanjut. Jika fa' fi'il wazan it ta'ala, wazan it ta'ala huruf wawu berbentuk huruf wawu ya atau ya atau ta atau fa', maka fa' tersebut harus diganti ta. Iya, diganti ta. Jadi begini, wazan ifta'ala, fa'fi'ilnya huruf wawu. Maka wawu diganti dengan ta. Fa'fi'il pada ifta'ala huruf ya, maka ya diganti ta. Ifta'ala fa'fi'ilnya huruf ta diganti dengan ta. Setelah ta kemudian diidghamkan. Contohnya adalah wasala. Itu wazan ifta'ala menjadi apa? Iu tasola. Kalau sudah seperti ini apa yang dilakukan? Wawu diubah menjadi menjadi apa? Ik. Ik tasola. Dua tak bertemu di ik. Menjadi apa? Ik tasola. itasola nyarinya jangan di tasola tapi di wasola. Jadi wasola bukan tasola. Wasola sebelum kemudian contoh yang lain. Iu itasaro dari yasaro muda. Yasaro ikut wasan iftalam jadi apa? I kan gitu ya. I tasaro kemudian ya diganti ta'id it tasaro kemudian di it lengkap it tasaro sudah resmi hari ini selesai pekerjaan selama sepuluh lebih itu dalam empat menit pagi pekerjaan terluar misalkan ada yang kurang jelas saya kira nggak ada yang tidak jelas semuanya jelas karena mudah-mudah sih besok diselesaikan. Ya, besok kita koreksi bareng-bareng pada subuh ini. Mudah-mudahan cepat kita selesaikan ya. Paling kita bisa masuk dari kata sedih ya, itu tadi. Aku bisa ngerjakan 7 soal berarti sudah menguasai yang kira-kira sedih ya. Gak usah dibimbing pun sudah bisa. Korek-korek sendiri bisa. Subhanallah, Alhamdulillah, Assalamualaikum. Semampunya atau semakin baik. Kalau semakin lengkap semakin baik. Karena pemula. Pemula itu biasanya.